surmaya. Pertemuan kita menghenti masa. Langit pun luruh umpama kaca, lalu bersebati mengukir wajahmu. Dunia ku tinggal untuk bersamamu. Dalam hatiku berdoa, warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa, warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa, warnakan cintaku selamanya. Asyikan aku karapan, kau tujuan setiap haluan kepadamu. Ikatan kita menghubung segala kabus dalam jiwa, lenyap karenanya. Dunia ku tinggal untuk bersamamu. Hatiku berdoa, warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa, warnakan cintaku selamanya. Hatiku berdoa, warnakan cintaku selamanya. Aku kasihmu berdoa, warnakan cintaku selamanya.